Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi'asrarihi wa a'ada alayna bi'barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Halaman 1165, munajat yang ke-28. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi takundasa ridoka an takuna lahu illatun minka fakaifa takunu lahu illatun minni. Antal ghaniyu bidhatik an ayyasila ilaikan naf'u minka fakaifa la takunu ghaniyan anni. Ilahi duh pangeran kula, taqaddasa moho suci aitanazzaha tegese bersih apa ridoka rido panjenengan wawa utawi ridoka iku al ihsanu agawe bagus au iradatuhu utawa iradai Allah maha suci an antakuna saking yento ono ikulahu tetep kadwi ridho apa ilatun ilat nah siapun kang timbul mingkasatun panjenengan wa illa lamun boten lakunta mokoyak tine wonten panjenengan iku muhtajan hajat ilatil kau ilah dateng ilat kolowau litakan malah supado sampurno penjenengan bihakawan ilat bakraifa moko kados undi takunu wonten panjenengan takunu wonten ikulahu kedua ridoka apa ilatun ilat minni saking kulo kaamali kados pinten-pinten amal kulo wahwali lan pinten-pinten hal kulo faridul maula moko utawi ridho ridhani benduruk ini ku Gusti Allah ikula yatawakofu urakandek apa ridho ala sababin ingatasi sebab wala ilatin nan ora ilat baridohu balik utawi ridhani Allah wasuktuhu lan bendune Allah iku huma utawi ridho lan suhtu iku sababun dadi sebab li'ak malil amilin maring piro-pro amale wong kang podo amal kabeh husniha rupane bagusya amal wasai ihalan olone amal radhiya ridho sopallah angkomin saking kaum fastak malaku mongko gunakaken mongko nungkulaken nungkulaken sapa Allah ing kaum fi khidmati ing dalem lumadi Allah wasahi tolan bendu sapa Allah ala qomin ing atase kaum wasahulahum mongko nungkulaken sapa Allah ing kaum bima kelawan barang yub itu kang ngetuhaken apa ma an hadrati saking pengayunane Allah anta utetengen ikwal guniyu dat ingkang sukih bidha bika kelawan dat panjenengan an ansila saking yento tumeko ilaika maring panjenengan tumeka dumugi ilaika dateng dengan apa nafku manfaat mingka saking panjenengan fakaifa mengko kados undi latakunu boten wonten panjenengan iku niyan dat kang sugih ane saking kula hadza utahe kidawu iku kataklili kaya dadi taklil dadi alasan lima maring barang qoblahu kang ing dalem sadurunge hadza hadza ku sing antal ghaniyu bidzatih sadurunge ridoka pakondasa ridoka an antakuna lahu illatun wa qasdul musannifi utawi sejane musannif biadil munajati kan iki munajat iku al istirdo'u amrih ridane Allah wal isti'tofu lan amrih melase Allah wa tolabul musamahati lan yumrih kemurahan wa tajawuzilan yumre pengapura an akmali saking piro-piro amali musonef almatkulati kang kalebun ilat wahwalihi lan piro-piro tingkah batine musonef almaklulati kang dilebuni penyakit Tuhanku, Maha Suci, keridoanmu itu akan tergantung pada suatu sebab daripadamu. Maka bagaimana akan bersebab daripadaku sedang engkau zat yang terkaya dengan zatmu sendiri. Tidak akan datang manfaat kepadamu dari kamu sendiri. Maka bagaimana mungkin engkau membutuhkan sesuatu daripadaku? Para bapak perlu

Menenten. Akhirnya Gusti Allah gawe makhluk. Gawe makhluk. Terus kula sampean wujud. Mergo kula sampean kabeh oleh ridhane Allah, kula sampean kabeh diparingi iman, diparingi Islam, diparingi amal ibadah krono ridhane Allah. Semono maksiat nggih. Mergo wong iku wis ditentokno ning zaman azali oleh suhtune Allah. Suhtu itu hudub nggih. Hudub iku bentu. Wis ditentokno ning kono, ditentokno mergo panjen wong iki besok dibendoni Allah. Banjur wong iki digawe mbek Gusti Allah dijak salat gak gelem. Dijak ngaji gak gelem. Dijak jamaah apa maneh, wong iman wae gak gelem. No. Senengane otok-otok. Apa? Ya. Iku berarti maksiate wong ini adalah karena suhtunya Allah. Nggih. Okay. Jadi ridhani Allah lebih dulu daripada amal ibadah hamba. Suhtunya Allah lebih dulu daripada maksiatnya hamba. Okay. Mulane dungo sampean, dungo kulo sampean, nek dungo waja'ana minal ladina sabaqat lahumul husna waziyata. Jadikanlah kami ya Allah termasuk orang-orang yang sudah ditentukan. Sudah ditentukan di zaman azali, termasuk orang yang beramal kemudian masuk surga. Kalau Bapak nepanya enggak ditentok, no westalah. Dwe mersi 10. Dwe pabrik 20. Wis. Ekonomi bisa menguasai Indonesia. Kenikmatan sakmono dikongkon eling Allah ra gak iso. Nah. Di para bapak teng mriki mau dungane musonef, Gusti ridho jenengan boten mungkin. Iku didalui dengan ilat, didalui dengan sebab. Ingkang saking panjenengan nopo malih saking kulo. Nopo malih saking kulo. Nah, para bapak, niku jenenge ilat, niku jenenge sebab. Mulane kulo jenengan kok saiki kok duwe iman, kok gelem Islam, gelem ibadah. Iku supaya syukur sing sak kathah-kathah. Wajib bersyukur pada Allah. Insyaallah siji kula sampean kabeh ku ora didadekno kecoak. Kecoak niki nggih mboten njaluk, kula sampean ben nggih mboten njaluk. Nggih, mboten njaluk. Kecoak ku lanang wedok ya padha-padha sahwat. Baru wis kumpul-kumpul si kecoak terus ngendok. Ngendok ya anak ya kecoak. Biar ni orang tahu jaluk ya Allah Gusti jadikan aku kecoak. Ngimutin hati. Semantunuki kuanjengan saat durungi dadi. Ngimutin hati jaluk jadikan aku jadi manusia Gusti. Ngimutin hati. Masya Allah. Kok untung gak dadi babi. Lha iki kudu syukur sing kathah, syukur. Apa malih ya Allah jijik kok gak didadekno cacing. Dadi cacing dengan mancing di arah-areh. Nggih. Dadi manusia seperti ini laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku menjadikan manusia ada dalam bentuk yang paling bagus. bentuk paling bagus. Nek gak ngandel, Bu. Bentuk paling bagus sama jajar ambek kebu. Jajar layu ngendi? Yo kebu wedok jajero ayu ngendi? Jajar jajar ambek babi. Ayu ngendi? Masya Allah, krono menungso digawe asane takdim, bentuk yang baik supaya dijaga. Aurate tutupono. Tutupono. Ini babi mudoh gak apa-apa. Lekos saiki menungso akeh sing pingin setengah mudoh. Itu berarti setengah babi. Lalu digawe asane takwim, ya Allah. Gunungnya diketoknya separuh. Masya Allah. Sikile yang ngono. Nutupi yang ngikutok. Ya Allah. Itu berarti setengah babi. Setengah babi. Mau digawe asane takwim, kudu disyukuri. Disyukuri, cara disyukuri, piye mengikuti perintah Allah. Ikuti perintah Gusti Allah, disyukuri. Nah, Bapak. Lu digawe rupa manungsa yang seperti ini. Bentuknya paling bagus. Ditambahi pisan akal. Liyane mboten, mboten gadah akal. Nah, niki kudu disyukuri, dituambah maneh wis dadi manungsa atik diparingi iman, banyu diparingi Islam. Iki jenenge ridane Allah. Jenenge fadole Allah. Lah sateruse krana iki terus nglakoni ibadah kemudian oleh Allah diberi masuk surga. Waj'alna minal ladina sabaqat lahumul husna wa ziyadah. Jadikanlah kami termasuk orang-orang yang ditetapkan masuk surga dan ziyadah melihat kamu. Ziyadahku mandang Allah besok. Sak niki pribulan para bapak kula sampean kangilan. Mlebu thariqah. Nggih. Kuangilan poso. Kuangilan istiqomah salat. Kangilan napa jenenge melepaskan sifat-sifat yang jahat, sifat yang tercela dari hati. Kuangilan ngisi hati dengan sifat-sifat yang terpuji. Kuangil, Pak. Pengin ningali Gusti Allah ning donya niku sulit. Wis mlebu thariqah wis widak taun tetep gak iso ndelok Gusti Allah. Apane mata hatinya? Kenapa tertutup dengan hawa nafsu? Kok tertutup to, Yai? Wong dikandani wane pengen padang hati ini ke uzlah pun dewi. Kalau pun dewi ya Gusti, mbak sopo kali pacar. Halah. Nggak meluru ojo ngomong nih ora penting. Jenenge sumtu. Wetenge kudu luwe. Nih ora kepeksa jumangan. Masya Allah, ngawai di panggah ping limo, mana? Lewi isu, wes telo goreng keju, ambek kopi di samsu. Langku jam 10 mulai sego pecel, ku jam loro maneh rawon, ku sore sego tumpang. Barisa undangan tahlil. Lu warek terus. Banjur sing nomor 4 ku as-saharu melek bengi. Melek bengi. Niku sampeyan melek bengi ku pendak malam Selasa tok. Melek bengi. Oh niki kang ngembersiati mata hati mulane angel. Nggih. Panjenengan ki kok masodoriko langsung wusul Allah musyadah ningali Allah dengan mata hati. Angel. Angel. Ngatus pundi yai untung iso merubah sikap. Nggih. Wis untung merubah sikap. Biyane muwedit saiki loman. Biyane muring-muringan saiki sabar. Nggih, biyane riak, riak iku amal pamer karena pengen diperhatikan masyarakat. Saiki ikhlas. Hanya ingin diperhatikan Allah tok. Mboten. Estu. Biyane iku rakus saiki neriman. Ngeten po. Oh niku mawon si angel lho. Kok pengen muka syafa. Ya angel, Bapak. Nggih. Nah niki kula njenengan ngerteni dawuhe musonef niku wae. Ridho jenganku maha bersih daripada bergantung kepada ilat. Ilat ku apa? Ya amale awake dhewe iki jenenge ilat. Nah, kok ngeten Pak Yai tiyang ceramah. Para ibu lan para bapak. Kita ngaos pada malam ini. Kita sampun beramal wau khususia. Lakoni sholat jamaah kemudian wiridan. Muga-muga oleh ridhani Allah. Rang ngoten ya. Oleh ridhani Allah. Niki nek cara syariat sebab amal niki Gusti Allah dadi ridho. Nggih. Niki arti syariat. Arti hakikat mugo-mugo amal kula sampeyan kabeh dalu niki iki ya disebabkan oleh ridhane zaman dulu. Oleh ridhane Allah zaman dulu. Nggih. Dadi nek cara hakikat ridhane dhisik baru amal. Cara syariat amale dhisik baru ridhane Allah. Iku jeneng ridhane Allah tergantung ilat. Tergantung sebab. Bukan ini. Niki bengane ngendikan hakikat. Mboten ngendikan syariat. Nah, para bapak, lajeng pengen kok sugih Gusti, sugih dengan sebab zat jenengan. Nggih. Para bapak, Allah iku wujud sebab zate Allah. Allah iku kuwasa sebab zate Allah. Allah iku bijaksana karena dhati Allah. Allah iku sugih krono dhati Allah. Tegese dhati aku dia-dia sendiri. Enten lho Pak. Dia-dia sendiri. Nek kula sampeyan kabeh iku sugih. Rak mergo. Nyambut gawe. Sebabe liyane awake dhewe. Awake dhewe ku wujud dadi ana, bukan sebab awake dhewe, sebab diwujudne Gusti Allah. Iku jenenge bi ghairi, mboten bi dzati. Nek Allah ku ana, ana dhewe, iku jenenge bi dzati. Nggih. Allah iku pinter krana dzati dhewe, iku pinter-pinter dhewe. Ora diwehi, mboten. Kula jenengan pinter mergo diparingi Allah. Kula jenengan wujud krana didadekno Allah. Kula jenengan sugih krana diparingi Allah. Iku jenenge sugih bi ghairi. Nggih. Mboten sugih bi dzati. Gusaku sugih sebab dzati Allah dhewe. Sugih gusaku ora kok krana saking kula. Ngoten.